Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang terakhir dari bab-bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan adab seorang muslim di dalam membangun. Dan terakhir kita ambil bab Naqsyul Bunyan, hukum dari mengukir, menghias bangunan, yang mana itu termasuk dari perkara yang dilarang di dalam agama, karena itu termasuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan di dalam bangunan, dan itu masuk di dalam kategori tabdzir, membuang-buang harta, karena hakikatnya itu tidak dibutuhkan di dalam suatu bangunan yang dibangun oleh seseorang. Nah, kita baca penjelasan dari Asy-Syarih dari hadis yang ke-461. Qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, istafadu min hadzal hadis annahu la ghina li ahadin an rahmatillahi wa tawfiqihi wa satrihi ala abdihil mu'min. Diambil faedah dari hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang kita ambil kemarin, annahu la ghina li ahadin, bahwasanya tidak ada seorang pun yang tidak butuh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, demikian juga sitr. Naam, penutupan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya seorang mukmin. Kita semua butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, butuh taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Demikian juga seorang hamba butuh as-sitr ketika dia terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, butuh ampunan dan juga sitr, penutup dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fid du'ai, dan di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Dan juga sebagaimana di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan bahwasannya setiap hamba itu pasti butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, walau ana wala ana illa an yataghammadanillahu minhu birahmah, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang kemarin, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pun tidak bisa selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala melainkan ketika Allah Subhanahu wa taala telah meliputi dirinya, memberikan kepadanya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang ada di dalam doa ini, Allahumma, ya Allah, rahmataka arju, aku mengharap rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau jadikan diriku bersandar kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah diriku seluruhnya. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak melainkan hanya engkau ya Allah. Naam, Allahumma rahmataka arju, sesungguhnya kita semua sangat sangat butuh kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di dunia maupun nanti di hari kiamat kelak di hari akhir. Qala kama yustafadu minal hadithi al-hasu alal i'tidali fil ibadah, sebagaimana juga diambil faedah dari hadis ini, al-has, anjuran untuk 6 pertengahan di dalam beribadah harus iktidal, ay pertengahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya iktidal? Wal muradu bihi at-tawassut fi kulli ibadatin bainal ifrati wat tafriyat. Dan yang dimaksudkan dengannya kata beliau rahimahullah adalah at-tawassut, pertengahan. 6 dalam setiap perkara ibadah antara mengurang-urangi dan berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita untuk beribadah. 6 beribadah sesuai yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan itu harus sesuai, harus pertengahan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jangan ifrat dan juga jangan tafrid, jangan mengurang-urangi atau sebaliknya malah melebih-lebihkan. Qala wa ma dzalika illa li anna ad-dina yusrun wa la yushaddu ad-dinu ahadun illa ghalabah. Yang demikian itu karena sungguhnya agama ini, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah agama yang mudah dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dirinya di dalam mengerjakan ajaran agama Islam ini, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah atau baik yang berkaitan dengan muamalah, melainkan dia akan terkalahkan, ayah dia tidak bisa istiqamah, dia pasti akan terputus di tengah jalan. Qala fal ta'mal ayyuhal muslim biqadri ma tutiqu minal fara'idi wal wajibati wal mustahabbat. Maka hendaknya, 6, engkau harus mengamalkan, harus beramal, wahai seorang muslim, sesuai dengan kadar kemampuanmu, baik itu amalan yang kau kerjakan dari perkara-perkara yang fardu atau perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah. Amalkan itu semua biqadri ma tutik, sesuai dengan kadar kemampuanmu. Jangan memberat-beratkan diri ketika kalian tidak mampu. 6. Ketika engkau mengerjakan perkara-perkara yang disyariatkan di dalam agama Islam, apa yang kau mampu lakukan, apa yang kau bisa maka kerjakan. Majtinabika jami'al muharramat, disertai dengan engkau harus menjauhi seluruh perkara-perkara yang haram. Adapun dalam perkara yang haram ini tidak ada toleransi, tidak ada kompensasi sedikit pun. Nah, semua yang telah Allah haramkan, semua yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam harus dijauhi. Tidak ada alasan tidak mampu, tidak ada alasan nam tidak memiliki kemampuan. Beda dengan perkara-perkara yang wajib, ketika dia misalnya mengerjakan sholat tidak mampu berdiri, boleh dikerjakan dengan duduk. Tidak mampu duduk, boleh dikerjakan dengan berbaring dan seterusnya. Ketika dia nam menemui bulan Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa. Ketika dia tidak mampu, dia bisa berbuka dan mengganti di hari yang lain. 6. Di dalam mengerjakan suatu kewajiban yang diperintahkan di dalam agama, baik yang berkaitan dengan fardu, al-wajibat, dan perkara-perkara yang sunnah, itu disesuaikan dengan kemampuan seorang hamba. Beda dengan perkaranya yang berkaitan dengan keharaman, larangan, maka itu semua harus ditinggalkan, tidak boleh ada yang dikerjakan. Liqalin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faidha nahaitukum an syai'in, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu, maka wajib bagi kalian untuk menjauhinya. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku melarang, memerintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada kalian. Kalian mampu, 6, kalian bisa mengerjakan, wajib bagi kalian untuk mengerjakan. Kalau tidak, semampu kemampuan yang ada pada kalian, karena agama ini adalah mudah. Adapun yang berkaitan dengan menjauhi keharaman, meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, ini semuanya harus ditinggalkan. Ay ijtinaban kullian, ay menjauhi dengan secara keseluruhan. Mengapa demikian? Qala li anna ijtinabal haram ashal min fi'lil awamir. Karena yang namanya menjauhi keharaman, meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, itu lebih mudah daripada mengerjakan perintah, mengerjakan kewajiban. Qala wa la yusmahu bi syai'in yurtakabu minal muharramati fi syari'atil Islam illa ma aljat ilaihi ad-darurah ka aqdil maitati lil muttar wa nahwiha mimma ja'atin nusus bi ibahatihi lil muttar hatta tazula ad-darurah. Dan tidak diperbolehkan naam sedikit pun untuk terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram di dalam syariat Islam kecuali ketika keadaannya itu dalam keadaan terpaksa. Naam, dalam keadaan terpaksa baru ini diperbolehkan dia melakukan keharaman. Naam, apa contohnya? Seperti memakan bangkai. Dia tersesat di tengah hutan, tidak membawa perbekalan. Naam, tidak ada yang bisa dia makan untuk menahan dirinya supaya tidak meninggal kecuali di situ hanya ada bangkai. Boleh dia makan? Boleh. Padahal bangkai hukumnya adalah haram untuk dimakan. Naam, akan tapi sekedarnya. Naam, sekedarnya sehingga dia tidak naam sehingga dia bisa terselamatkan ketika dalam keadaan terpaksa tersebut. Qala wa nahwiha, dan yang semisalnya dari apa-apa yang datang dalil tentang pembolehannya bagi orang yang terpaksa sampai keadaan darurat itu hilang. Naam, sekedarnya sampai dia bisa terhindar dari keadaan darurat tersebut. Sehingga dia tidak boleh berlebihan. Naam, cukup dia menghilangkan rasa laparnya, dia bisa bertahan hidup di dalam memakan perkara yang haram, air bangkai tadi, jangan sampai dia berlebihan atau misalnya sampai kekenyangan. Ini tidak diperbolehkan. Kadarnya, naam, terpaksa itu hanya hatta tazulat darurah, sampai ketika keadaan darurat itu sudah tidak ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, liqaulillahi azza wa jal wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali ketika kalian dalam keadaan muttar, dalam keadaan terpaksa. Sehingga nam yang namanya keharaman, yang namanya perbuatan dosa dan kemaksiatan, ini semuanya harus ditinggalkan. Tidak ada yang boleh dilakukan sedikit pun berbeda dengan perkaranya yang berkaitan dengan kewajiban perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka di situ dilakukan sesuai dengan kemampuan dan dilakukan dengan cara iktidal, pertengahan, tidak boleh mengurang-urangi atau berlebihan. Qala kama yu'khadhu minal hadithi man'ul ittikal alal amali mahma kasura fi dukhulil jannah wan najati minan nar. Sebagaimana diambil faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, terlarangnya sifat ittikal, bersandar diri naam atas amalan yang telah dia kerjakan. Betapapun banyak amalan ibadah yang dia telah kerjakan, yang telah dia lakukan, tidak boleh dia bersandar kepada amalan-amalannya. Aku sudah melakukan ini, sudah beribadah ini, melakukan ketaatan ini dan itu. Tidak boleh dia bersandar dengan amalan yang telah dia kerjakan meskipun sangat banyak di dalam naam masuknya dia ke dalam al-jannah dan selamatnya dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masuknya kita ke dalam surga, demikian juga terselamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena amalan, bukan karena banyaknya ibadah, akan tapi li'anna dzalika bimahdhi fadlillahi wa rahmatih. Itu semua adalah murni naam karena al-fadl, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling sempurna dan banyak amalannya. Itu pun tidak bisa menyelamatkan diri beliau dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan ketika Allah Ta'ala meliputi dirinya dengan rahmat dan keutamaan darinya. Qala waqtisamu manazilil jannati bil amali shalih alladzi waffaqallahu lahu man syaa'a min ibadihi rahmatan minhu wa fadla. Dan pembagian tingkatan-tingkatan surga seorang hamba ketika nanti di hari kiamat kelak itu ditentukan dengan amalan-amalan soleh yang telah dia kerjakan, yang mana amalan-amalan soleh tentunya itu dia bisa kerjakan atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala baginya, bagi orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dengan dalam rangka bentuk rahmat dan kasih sayang serta keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap naam al-amalu soleh, amal dan ketaatan itu menjadi sebab bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga amal yang dikerjakan oleh setiap hamba ketika di dunia ini yang bisa menentukan tingkatan dia ketika nanti di hari kiamat kelak, ketika dia masuk ke dalam al-jannah, apakah dia akan berada di surga yang paling tinggi bersama Nabi alaihi salatu wassalam, atau berada pada tingkatan ini bawahnya, atau yang di bawahnya lagi. Itu sesuai dengan amalan saleh masing-masing hamba ketika di dunia, dan itu tentunya datang dari taufik, rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Qala wa la ya'zubu an balika ayyuhal muslim anna jitinabal ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha bi taufiqillahi li 'abdihil mu'min alladhi ata bil asbabis syar'iyyah allati yarhamuhu Allahu bi fadlihi thumma biha wa ani bil asbabis syar'iyyah fi'lu ta'at wa tarkus sayyi'at kama huwa muqtadan nusus syar'iyyah min alkitabil aziz wa sunnatil mutahharah. Dan jangan sampai tersembunyi dari pikiranmu wahai seorang muslim bahwasanya meninggalkan kemaksiatan sesuai dengan macam-macam dari bentuk-bentuk kemaksiatan tersebut, itu semua datangnya adalah dari taufik, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang mukmin, yang dia mau melakukan sebab-sebab syariat. Nah, ketika seorang hamba dia bisa menjauhi kemaksiatan, meninggalkan perbuatan dosa dan keharaman dengan berbagai macam bentuknya, itu semua juga adalah merupakan taufik, petunjuk, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dia bisa atau yang dia mau berusaha dengan menjalankan sebab, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dirinya dengan keutamaannya, kemudian dengan rahmatnya yang dimaksud di sini oleh beliau rahimahullah dengan sebab syar'iyah adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan kejelekan. Bagaimana caranya seorang hamba bisa meninggalkan kemaksiatan padahal banyak godaan, baik dari syaitan, dari kalangan jin dan manusia, demikian pula godaan dari hawa nafsunya sendiri, yang al-ammaratu bisu, yang terus-menerus jiwanya itu mengajak dirinya untuk melakukan kemaksiatan dan keharaman. Tentunya dia harus berusaha untuk melakukan sebab supaya dia bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sebabnya adalah fi'lu ta'ati wa tarkus sayyi'at, melakukan ketaatan naam dan juga meninggalkan kemaksiatan atau kejelekan. Sebagaimana itu adalah tuntutan dari nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah al-mutahharah, ay hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir faedah yang disebutkan oleh beliau, kama istafadu minal hadith hifdul waqti wa istismarih fi kulli amalin salihin mabrur. Sebagaimana diambil faedah juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah pentingnya untuk hifdul waqt, menjaga waktu yang dimiliki oleh seorang mukmin dan bisa istismaruh, membuahkannya dengan kebaikan dari amalan-amalan soleh yang bisa diterima, yang amalan-amalan soleh yang baik yang bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang mukmin menjaga waktunya, terlebih kita di hari-hari ini sudah masuk pada hari-hari yang memiliki keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, adalah hari-hari yang memiliki keutamaan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari ini adalah amalan saleh yang sangat baik, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari yang lain. Idil hayatu ma hiya illa layali qalilah wa ayyaman kadzalik wa sa'atun mutatabi'ah. Karena sungguhnya kehidupan itu hanyalah beberapa malam yang sedikit dan hari-hari yang sedikit pula, dan waktu yang terus berjalan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam kemarin menasihatkan kepada kita semua, waqdu wa ruhu wa syai'un minad duljah. Gunakanlah di dalam beramal sesuatu atau waktu yang bisa kalian lakukan amalan soleh tersebut dengan istiqamah. Sebagaimana seorang musafir memilih tiga waktu ini. Di awal pagi dia melakukan perjalanan, kemudian dia bisa istirahat di siang harinya, kemudian ketika matahari telah bergeser dan sudah menjadi agak dingin, dia bisa melanjutkan kembali safarnya. Wa syai'un minad duljah, kemudian di akhir dari waktu malam dia juga bisa menggunakan waktu tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Sehingga dengan istiqomah di dalam melakukan perjalanan tersebut, dia bisa sampai di dalam tujuannya. Demikian pula seorang hamba, ketika dia di dunia ini, lakukan amalan soleh sesuai dengan kemampuannya. Jangan ifrat, jangan mengurangi, wala tafrit, dan juga jangan berlebih-lebihan melebihi batas kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga dia terputus di tengah jalan, tidak bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Yang dituntut di dalam amalan itu adalah istiqomah sampai dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan dibutuhkan oleh setiap hamba ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu an nuqashshira fi husni istithmariha bit taswif wal khuludi ila ar-raha allati la yaqubuha illa an-nadam fi sa'ati ma la yanfa'u fiha an-nadam. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, maka jangan sampai tidak diperbolehkan kita untuk bermalas-malasan, untuk tidak memiliki semangat di dalam husni istithmari habit taswif, di dalam membuahkan waktu ini dengan amalan-amalan soleh, dikurang-kurangi dengan at-taswif, dari kata saufa. Sehingga banyak orang tidak mau beramal, tidak mau melakukan ketakwaan, alasannya apa? Saufa, nanti. Kenapa kamu tidak mau beribadah? Jawabannya nanti. Kenapa kamu tidak mau beramal? Saufa, jawabannya nanti. Dia tunda amalan-amalan soleh tersebut, padahal dia punya waktu luang, padahal dia punya kesempatan. Wal khuludu ila rohah, dan dia bersantai-santai di dalam kenyamanannya, dalam waktu longgarnya, yang mana itu semua tidak akan didapati kecuali hanya penyesalan. Fi sa'ati ma la yanfa'u fiha an-nadam, pada waktu yang nanti juga akan dia temui ke penyesalan tersebut, pada waktu yang tidak akan berguna padanya an-nadam, penyesalan, maksudnya adalah pada hari kiamat kelak. Sudah banyak waktu yang dia lewatkan, umur yang terus berkurang, waktu yang terus berjalan menuju ajalnya, dalam keadaan dia tidak mau istismar, membuahkan hari-harinya dengan amalan-amalan soleh. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Adapun bab yang setelahnya insyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.